طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را تلك ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan alif lam ra, yakni yang biasa disebut dengan huruful muqatta'ah. Baik. Huruful muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di huruf-huruf ini. Wa illa, huruf ini menunjukkan tentang pentingnya apa yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan setelahnya. Ini tambih, peringatan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya adalah perkara yang sangat luar biasa. Yani kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya, Nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam, uhkimat, jadi ayat-ayat muhkam yang jelas, terang, gamblang, taib, tidak ada sedikit padanya kekurangan atau cacat. Summa fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian diterangkan, dijelaskan perintah dan larangannya, halal haramnya, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini, manusia dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui keadaannya. Baik, maka Allah ketika menurunkan Al-Qur'an, demikian juga kitab-kitab yang lain sebelumnya, baik, Allah mengetahui bahwa ahkam, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sangat cocok dengan apa yang ada pada makhluk. Barakallahu fikum. Allah SWT yang menciptakan, maka Allah SWT pun yang lebih mengetahui hukum-hukum apa saja yang paling bagusnya untuk umat ini. Barakallahu fikum. Taib. Karena Allah SWT yang mengetahui segala sesuatunya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Demikian juga kitab-kitab yang lainnya. Tujuannya Allah ta'budu illallah, agar supaya kalian tidak menyembah kecuali Allah SWT. Karena semua rasul, semua nabi diutus oleh Allah untuk satu ajakan ini. Ajakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Setiap rasul, coba tengok, insyaallah kita sambil lewat, barakallahu fikum, ajakan seluruh rasul. Kata Allah SWT, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul-rasulnya, Apa ajakannya? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah SWT semata dan jauhilah oleh kalian menyembah tagut. Tagut siapapun dan apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ini tujuan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya Rasul, Allah ta'budu illallah. Untuk kalian tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innani lakum minhu nadhir wa bashir. Sesungguhnya aku, kata Rasul, untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala nadhir wa bashir, aku sebagai pemberi peringatan. Nadhir, pemberi peringatan siapa yang enggan untuk ikut kepada petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya peringatan. Barakallahu fikum. Dan bagi siapa yang ikut patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya busyra, berita gembira. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaknya kalian istighfar kepada Rabb kalian. Istighfar ini senantiasa kita lakukan. Imma karena dosa yang ada pada kita, wa imma kurang sempurnanya ibadah yang kita lakukan. Ingatkan bahwa istighfar bukan hanya ketika selesai kita melakukan dosa dan maksiat, bukan. Barakallahu fikum. Akan tetapi kita apa? Melakukannya setiap selesai kita melakukan ibadah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan pada ibadah yang kita lakukan. Baik, mungkin sholat kita lakukan dibubui dengan apa? Dengan kelalaian, pikiran entah kemana-mana di dalam sholat kita. Maka kita diperintahkan untuk istighfar. Baik. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita di dalam sholat kita. Tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Begitu pula selesai kita melakukan ibadah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah." Hendaknya kalian ifadah, mendekat ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ziarah atau ifadah, dan hendaknya kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu selesai tawaf ifadah, orang sudah tahallul akbar namanya, sudah tahallul dari ihramnya. Baik. Sudah tahallul, yakni boleh kembali mereka melakukan apa yang dulunya tidak boleh ketika mereka ihram. Dan setelah itu silakan kalian melakukan istighfar, karena boleh jadi ketika melakukan ibadah haji ada rafas, walaji di sana ada rafas, ada jidal. Baik, ada kepasikan yang dilakukan. Karena haji, kata Allah Subhanahu wa taala, wala rafatha wala fusuqa wala jidala. Boleh jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ada rafas. Rafas ini adalah ucapan dan perbuatan yang merupakan muqaddimatul jima'. Jadi kata-kata jorok, kata-kata yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Cumbu rayu dia dengan istrinya, dan barakallahu fikum, menyentuh istrinya dengan syahwat padahal dia dalam kondisi ihram yang dilarang dia melakukannya, tapi dia melakukannya. Ini mungkin akan mengurangi pahala dan keutamaan hajinya. Belum lagi jidal baku ambek, sangat rentan memang di masa-masa orang, barakallahu fikum, kondisi kejiwaan dan keadaan yang berbeda. Mungkin karena capek, karena lelah, karena dan yang lain menjadikan orang gampang tersinggung, gampang marah, gampang ini suasana hati mungkin kurang nyaman lah atau apalah, sehingga mungkin terjadi perdebatan, kepasikan juga mungkin muncul, fusuk. Barakallahu fikum. Walhasil kita diperintah untuk melakukan istighfar, selesai melakukannya. Barakallahu fikum. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar serta tobat ini yang mendahului, barakallahu fikum, doa-doa kita. Barakallahu fikum. Hendaknya doa-doa kita didahului oleh istighfar sebelum meminta yang lainnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Sulaiman ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kerajaan yang tidak lagi Allah akan berikan kepada siapapun setelah beliau, beliau memulai doanya dengan istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita doanya Nabi Sulaiman, "Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Nabi Sulaiman berkata, "Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku." Ampunilah aku untuk kita diberi sesuatu yang luar biasa, hendaknya kita minta ampun. Bersihkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi apa doa kita dikabulkan. Barakallahu fikum. Karena dosa ini termasuk penghalang dikabulkannya doa, maka istighfar dulu. Istighfar dulu. Seorang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, asy'adza aghbar yamuddu yadayhi ila samaa yaqulu rabbi ya rabbi. Seorang yang melakukan perjalanan safar ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Asy'adza aghbar, kemudian rambutnya kusut penuh dengan debu badannya dalam perjalanan, sambil dia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Rasulullah, wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa gudya birhanban. Pandai saja boleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini asbab-asbab tadi sebagai asbab dikabulkannya doa. Tapi ternyata di sana penghalang, makanannya haram, minumannya haram, dan dia supi oleh perkara-perkara haram. Tanda istajabul. Bagaimana bisa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya? Barakallahu fikum. Maka istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengatakan, "Rabbighfirli wa habli mulka." Rabba, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan hibahkan, berikan, anugerahkanlah kepadaku mulkan, kerajaan yang tidak lagi pantas untuk kau berikan kepada siapapun setelah aku. Barakallahu fikum. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaknya kalian istighfar kepada Rabb kalian dan tobatlah kalian kepadanya. Karena tobat dan istighfar adalah ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba." Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Masyaallah. Ketika kita banyak-banyak doa dan istighfar, banyak doa, doa istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tentang dirinya, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Setelah itu apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan banyak-banyak hujan dari langit untuk kesuburan tanah kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan untuk kalian karena tobat dan istighfar kalian itu apa? Amwali wa banin, harta yang berlimpah dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, dan Allah menjadikan untuk kalian apa? Kebun-kebun yang bagus, dan Allah menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini adalah buah dari istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat ini Allah mengatakan, yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang baik di dunia ini. Baik. Kehidupan yang baik, mata'an hasana, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin wa aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam kondisi mereka beriman, maka kami berikan untuknya kehidupan yang bagus. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Walanajziyannahum, dan kami akan membalas ganjaran untuk mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Di dunia ini diberi pahala dan diberikan kehidupan yang bagus, dan di hari akhirat mereka dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan ila ajalin musamma, yakni di dunia. Wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan semua dengan kebaikannya. Yakni ketika orang beriman, bertakwa, beramal saleh. Wa in tawallaw, akan tetapi kalau mereka berpaling dari ajakan kebaikan ini, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sungguh aku sangat mengkhawatirkan atas kalian azab di hari yang sangat besar. Baik. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu pasti. Mau kafir kalian, mau mukmin kalian, mau baik, mau jelek kalian, tetap semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Allah yang mampu menghidupkan kalian, mencipta kalian tanpa sekehendak kalian. Barakallahu fikum. Dan Allah pun yang mampu mematikan kalian. Barakallahu fikum. Mau atau tidak mau, kalian akan mati. Demikian juga Allah akan membangkitkan. Tapi mau tidak mau, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah semuanya kalian akan dikembalikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Ini jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, beberapa ayat di surah, di awal-awal surah Hud, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT dengan muhkam dan dirinci oleh Allah SWT yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, tujuannya untuk kalian mengesakan Allah SWT dalam peribadatan. Barakallahu alaikum. Rasul adalah pemberi peringatan. Dan kalau kalian istighfar kepada Allah, tobat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, kalian akan diberikan kehidupan yang bagus di dunia ini. Kehidupan yang bagus, kehidupan yang tenang, baik kondisi apapun yang dialami dan dilewati oleh setiap orang. Baik dia dalam kondisi berkecukupan, baik dia dalam kondisi berlimpah. Barakallahu fikum. Selama dia menjalannya dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan dirinya tenang, bahagia. Barakallahu fikum. Karena harta benda bukanlah ukuran. Barakallahu fikum. Bukanlah ukuran kebahagiaan, karena begitu banyak orang-orang yang barakallahu fikum berlimpah, tapi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya tidak tenang. Dan begitu banyak barakallahu fikum orang-orang yang kehidupannya sangat sederhana, seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau sangatlah sederhana, tapi beliau adalah orang termulia, orang yang paling bahagia di dunia dan di hari akhirat. Tapi intinya adalah bagaimana seorang itu menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terbaik. Wa in tawallani wa yu'tikul ladzi fadlin fadlah, di dunia dan di hari akhirat. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan kalau kalian berpaling dari kebenaran ini, maka sungguh sangat mengkhawatirkan apa yang menimpa kalian nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan perbuatan kita untuk kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.